Lukas, Hondongam, Sapulo, Kahua. Puha ya to'o, mualau me sapehapa ngampuang Yesus umpak gu pasikulan nanawa. Labas sakliu kuak mak samba jam, anatak kuak lakat Tuhan nu. Aka hapan nilam me sako ta de emme sato mah hotto ta ungkahyak puang ala ta'ala, anam pak pak de hupa tau. Ilan indo kota, de emme sato balu-balu baine pembuda sule umpe lambi indo tomah hotto nawaam, kelama lam popa talo ak laku indo balingku. Pada saya nola an indo baine na pelau, anamalai na pamoloi, sapok mukaliu indo tomah hotto. Sapok ketampasan na napikki nawa, moya na ta ungkahyak puang ala ta'ala, anam pak pak de yak hupa tau, sapok naganggu liwa indo to balu-balu baine, ia dotang ku popa talo. Aka makak ta'a, la sule liwa nahahu. Puhai umpalau indo peha pangam, ya nawam puang Yesus de batanta. Pailam penawa manapa ya tulak nindo to mahotto tak malolo. Tak dakat ya duka puang ala ta'ala lompo patalo hupa tau, to napilei to ton taliu melau aluan nabengi. Lanapak lembe-lembe hakatia umpamoloi tau ya to'o. Kutulah sangkwa, lama simpan mina popatalo tau ya to'o. Sapok makak sule mek to disangai anak mentolino, ladem pakatong kata payak kulambi ilan indelino. Napa hoi duka puang Yesus peha pangal laku tusang akalena matia gau, anam pak pak de solana nawa. Den dua tau lek bak laku banua dewata lama sambajam. Me satu ilang kakalebuan na parisi, aname satu ampas sima. Indo to ilang parisi, kek de anama sambajan ni ilang penawan na nawa, o puang ala ta'ala, mak kuhu sumanga ak matim, akata kau susi ak tau senga umpogau mak hupa-hupa kakadakia susinna, mwakalan ya kakakan na solana anna malay na ala, mak gaut sengko, anna luluk pak bane tawam. Anna tak toak susi inde tuan pasima. Anna puasa ak penduas saminggu, anna kubawa bahe sapulona palolonganku kupehumalasan dio ulomu. Sapo indo ya tuan pasima, kek dek mambela tukku-tukku na pasindun numbusuk-busuk buana, akaun tihoko nganggau kadakena nawa, o puang ala ta'ala, kamaseya akamesa ak toma dosa. Puhe umpalau indo peha pangam, ya nawam puang Yesus. Kutula sangkwa, tapa namak pasule laku banuan indo toilam parisi, tak napo malolo puang ala ta'ala. Sapo indo tuan pasima, napo malolo ya puang ala ta'ala. Akamen namen nau sanga-sanga kalena, lana pomadio puang ala ta'ala, sapo menamen nau pepengka dio kalena, lana pomatande ya puang ala ta'ala. Pisa waktu, sule senaka-naka tau umbaba anak-anak bahin nikna laku puang Yesus anamala na tamba. Sapo tapa nanai tapasikulana, yang kiha ini do tau. Sapo na tambai puang Yesus indo anak-anak, manemak kadai laku pasikulan nanawa. Pabe mami na pelambi ya iti mati anak-anak. Daur lawai, aka tusus itu iti mati lamen dadi makna puang ala ta'ala ilang kapahintaanna. Aka kutulah sangkwa, setongan-tongannya, menamena tak susi anak-anak untahima kapahintaan na puang ala ta'ala, tau ya to'o, tak lamen dadi umak petawanna. Mesa pepungu na to Yahudi mekutana laku puang Yesus nawa. O tongku hu to mapia gau. Aka laku pugau an namala ulambik katubua sule laku salako lakona. Na timbak nawa. Aka naman na to mapia gau. Tak de mesa tau la mapia gau suliwan na puang ala ta'ala. Manas samis sami inggan na pahintana puang ala ta'ala nawa, daun luluk pak bane tawam, daun pa pateam, daun pa boko, daun sak bita tapak dio na padam muho patau, pak kasalai kuindo musola ambemu. Ya na timba unindo tau nawa. Kutuhu ya sami pahenta ya to uming kalau bahin niku. Tapa na nahinyi puang Yesus tulak na, ya na wami. Tempi mesa ta umpugau. Balu asan ni inggan na kulemu, anon tawan ni to masing-masing alinna. Aka maka umpateem, ialah mampuan moko to'o kule ya bosuhuga. Puhai to'o, ya suleng kopole untuhu e. Sapo na hingin nendo tulak ya to'o, tak dem pada sama susah binawan na kami satu sugi. Naitan na puang Yesus tak dem pada sama susah binawan na, ya makadan nawa. Tak dem pada sama pahit to buda kulena lamin dadi makna puang ala ta'ala ilang kapahentaan na. Aka madomi leko unya mesa unta mula tama to tak na dahum, anala mesa to makaka lamin tama kapahentaan na puang ala ta'ala. Ingan atau tu hingi tulak na puang Yesus, sanyu maka dan awa. Maka susi, ya menabebe humbuk lemala di pasalama. Ya natimba puang Yesus nawa. Nakapusa ya hupatau dio na tolamala di pasalama, sapota ya nakapusa i puang ala ta'ala. Ya maka dan Petrus nawa. Kitampem mi kami napoki, aka kituhu ko. Natimba puang Yesus nawa. Kutula sangkwa, setongan-tongan na, menamen nang tampean banuan na, batu haka bainena, sola suhun na haka, tomatuan na haka, batu haka anak na aka manuhu lako kapahentaan na puang ala ta'ala, tau yato ola dibalaian ti lupi-lupi ilanin delino. Anailah watu la sule, lontahi maka tua sule lako salako lakona. Yon tambay nindo 12 pasikula na puang Yesus, anaya mandi na patula inawa. Inde tento mai, lalangan makia Yerusalem, anainggan nindo topuha na suha inggan na nabi, dio na kau to disangaya na mentolino, tak mala tala sule lako. Akala na beha lako to tamis sampuang ala ta'ala, anna lana telle anna na tunai. Lana sitik kudu-kudu ya, anna na dahha lambi na pateya. Sapo ilan na lo katalun na, ladi pati bangun na sule. Tula iya to'o, tak na tama akalan na pasikulan na, akatibu ni pikalempasan na, na suhun tak na isantung kabatun na indo tula na. Tapa na lalanda kali puang Yesus lako kota Yeriko, ya demi mesa to buta, mokok dia bihit lalang kapelo lau. Tapa na hingin do to buda liu diampe na, ya mekutanan na wa, akah yan na buda itau. Natimbain indo to buda na wa, liu puang Yesus indo to nasare. Ya metamban indo to buta na wa, oh Yesus, piampuan na tom haja Daud, kamasaya kau. Sapo na kuapai hindo to mendiolo na wa. Pengkama ko. Sapo tutuan na pay kasaliman di metamba na wa. Oh piampuan na Daud, kamasaya kau. Tapato hosiam pong Yesus, ano suy tau launtet tindo to buta na pasola sule. Tapana sule, nakutanain na wa. Akang puhela ko pugausang ko. Natimbaun na wa. O tuam, melok pun nalak duka ala paita. Ya makadam puang Yesus nawa. Paitang ko, bono ungko, akang katapa ya. Ya paita siahan ni, lambi untuk puang Yesus na pasintunuh pak kasalai puang ala ta'ala. Tapa nanay tatabuda bono nindo tabuta, sanyinung pak kasalai duka puang ala ta'ala.